dari jiwa dan cintamu sejuk menawan kalbuku nan cerah bagai surya pelangi senja. Aku yang terpesona untuk segala galanya, resah, gelisah, asmara tergoda mendambakan untuk bercinta. Aku memuja dalam pesona senyummu sayang. Memuja dalam